anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan nyanyian dengan judul Sikap Tanggap Banjir. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Anak-anak, siang itu suasana kampung Ardi sangat gaduh. Tanggul sungai dekat rumah Ardi jebol. Sebelumnya, selama 3 hari berturut-turut hujan deras. Kampung Ardi kebanjiran. Semua orang sibuk menyelamatkan barang-barangnya. Ada yang sudah mulai membawa barang-barang pergi dari rumah. Saat itu, Ardi berlari-lari pulang dari sekolah. Ayah, ibu, banjir, banjir. Ardi, ayo bantu naikkan barang-barang ke atas meja atau lemari ya. Ayo ganti baju dulu nak. Siap. Anak-anakku, setelah ganti baju, Ardi membantu ayah dan ibu menaikkan barang-barang seperti kasur, baju, surat-surat penting, alat-alat elektronik ke tempat yang tinggi. Ayah, air semakin naik. Apa nggak sebaiknya kita bersiap-siap untuk mengungsi? Baiklah. Ya, sebaiknya kita bersiap-siap untuk mengungsi. Ayo, Bu. Ardi, bawa barang-barang berharga dan pakaian secukupnya saja ya. Anak-anakku, air semakin tinggi. Setelah mengunci pintu, ayah, ibu, dan Ardi pergi mengungsi. Saat dalam perjalanan, terdengar... Tolong! Tolong! Tolong! Ayah, coba lihat, ada kakek yang hanyut tenggelam. Iya, cepat ya, kasihan kakek itu. Anak-anakku, ayah segera menolong kakek itu. Ayah membopong kakek, karena kakek tidak bisa berjalan, kakinya terkilir. Oh, terima kasih nak. Iya. Tadi kakek terpeleset, kaki kakek terkilir. Oh iya. Ya kek, sama-sama kek. Sudah kewajiban kita saling tolong-menolong. Wah, ayah memang hebat. Nah anak-anak, saat ayah masih menggendong kakek, berjalan diiringi ibu dan Ardi, datang rombongan penolong naik perahu karet. Bapak, ibu, ayo naik perahu ini. Kami antar ke tempat aman. Alhamdulillah, ya Allah, pertolongan datang. Alhamdulillah. Hore, aku naik perahu. Hore. Banjir lagi, banjir lagi. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan lagu tentang banjir. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, apakah kalian pernah mengalami banjir? Apa saja yang harus kita lakukan jika terjadi banjir? Pertama, matikan aliran listrik dan cabut semua peralatan elektronik dari stop kontaknya. Kedua, amankan barang-barang berharga ke tempat yang tinggi. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau posko bencana sedini mungkin. Keempat, setelah banjir, bersihkan rumah menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Anak-anak, itulah cara kita jika terjadi banjir. Nah, kalian harus ingat ya, kalian harus tenang dan mengetahui bagaimana sikap tanggap banjir. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!